Bangkalan. Kembali kita bergoyang bersama Kompak Production juga cumi-cumi untuk Bangkalan. Untuk Gelaga Arus Baya Bangkalan Madura. Berikut ini buat rekan-rekanku, buat ibu-ibu yang binaraan manis. Kali ini untuk Anda bergoyang bersama kehadiran dari Angel Emita Sari. Adelah Bangkalan bergoyang kembali. Salam. Bangkalan kita goyang bareng. Saya bikin lagu spesial buat Sebo Haja. Untuk kedua mempelai, selamat menempuh hidup baru. Yang akan dijanjikan neraka. Bisa dikasih tepuk tangan sedikit di sini buat Angel juga Adela.